بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. وصفه الاحياء ما كان في العاده اماره للمحيا. الاحياء عباره عن تهيئه الشيء لما يريد به المحيي، لان شارع صلى الله عليه وسلم اطلقه ولا حد له في اللغه فرجع فيه الى العرف كالإحراز في السرقة والقبض في البيوع وبيانه بصور منها إذا أراد المسكن فيشترط التحويط. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bisa teruskan bacaan kitab Kifayatul Akhyar masih dalam bab Ihya'ul Mawat. Jadi di pertemuan sebelumnya tentang Ihya'ul Mawat bahwa ini terjadi pada tanah yang tidak bertuan. Jadi orang melakukan pendudukan, melakukan penguasaan terhadap satu tanah itu dibolehkan dalam syariat, bahkan tidak perlu izin daripada imam dengan catatan tanahnya adalah tanah yang kosong. Dalam arti memang tidak punya tuan gitu. Tidak punya tuan dan penguasaan itu, pendudukan itu menjadikan tanah tersebut sebagai milik. Karena itu sudah diizinkan oleh syariat. Syaratnya bahwa tanah itu memang tidak ada tuannya. Enggak ada yang punya. Dan itu sulit terjadi kalau di kota Jakarta atau kota besar begitu ya. Tapi mungkin bisa terjadi beberapa daerah. Jadi syaratnya bahwa ihya itu harus di tanah yang tidak bertuan dan si muhyi haruslah seorang muslim, karena memang tanah ini dihibahkan oleh Allah kepada kita melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikannya secara mutlak, artinya siapapun yang ihya menghidupi menduduki tersebut begitu. Ya lakum minni ayuhal muslimun, kata Nabi Muhammad. Nah, cuman bagaimana bentuk ihya itu? Dijelaskan oleh Syabi Syuja, makana fil adati imaratan lil muhya. Yang dikatakan ihya itu adalah makana fil adati amarah. Yang secara adah kebiasaan orang nyebut itu sebagai imarah, sebagai pendudukan, sebagai penguasaan. Lil muhya terhadap tanah yang ingin dihidupkan atau dikuasai. Al-ihya kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, al-ihya'u ibaratun an tahyi'ati syai'i. Ihya itu adalah ibarah, kalimat atau kata istilah yang menunjukkan an tahyi'ati syai'i, tentang penyiapan sesuatu, tahyi'ah, membuatnya layak gitu. Sesuatu lima yuridu bihil muhya, untuk sesuatu yang diinginkan oleh lima yuridu bihil muhyi, untuk untuk maksud dan tujuan yang diinginkan oleh si penghidup atau si penduduk, si pe, apa namanya, pembuka atau si penguasa, penguasa dalam arti ingin menguasai tanah begitu ya. Li'anna syari'ah, karena pemberi syariat atau pembawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atlaqahu memutlakan. Jadi Nabi Muhammad ketika menyebut hadis yang sebelumnya kita sebut adiyul ardi au mautanul ardi lillahi wa rasul, kan gitu. Tanah kosong, tanah mati itu punya Allah, punya rasulnya. Tsumma hiya lakum minni ayyuhal muslimun, itu buat kalian wahai umat muslim. Nah, gitu. Tidak disebutkan bagaimana bentuk ihya agar bisa jadi kepemilikan, tidak ada. Nabi Muhammad memutlakkan. Maka untuk dikatakan ihya dikembalikan kepada makana fil urfi ay makana fil adati imarah. Yang menurut orang kebiasaan dia itu melakukan pendudukan, melakukan apa namanya okupasi, melakukan hal-hal yang dikatakan menghidupi tanah tersebut, maka itu sudah sah dikatakan sebagai ihya, yang itu juga berakibat bahwa dia memiliki tanah tersebut. Li'anna syari'a sallallahu alaihi wasallam atlaqahu, karena pembawa syariat ini Nabi Muhammad memutlakkan tanpa membatasi bentuk ihya yang kayak gimana, pokoknya ihya jadi milik kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sadu kifli. Wa la hadda fil lughati, dan tidak ada batasan secara bahasa tentang ihya. Faraja'a, maka kembalikan maknanya ilal urfi, kepada kebiasaan. Kal ihrazi fis sariqati, seperti ihraz. Ihraz itu apa? Ihraz itu kotak. Jadi kan untuk dikatakan kal ihrazi seperti ikhraz, seperti ihraz fis sariqati dalam bab mencuri. Kan ketentuannya orang yang mencuri itu potong tangan. Tapi syaratnya bahwa pencurian itu terjadi min hirzihi. Dicuri harus dari kotak simpenan. Bagaimana yang disebut kotak simpenan? Enggak ada urf, enggak ada tarifnya, enggak ada definisinya. Diserahkan kepada kebiasaan. Kalau emang orang biasanya naruh di bantal, walaupun itu kan tidak dikatakan, kalau secara bahasa di bawah bantal itu bukan hirz gitu. Karena hirz itu harus kotak, bentuknya tertutup. Tapi di bawah bantal kan enggak. Tapi secara urf, hirz di bawah bantal itu bagian daripada hirz. Kebanyakan kita, emang kebanyakan kita naruh duitnya begitu. Ha. Maka walaupun dia nyurinya bukan dari kotak tapi dari bawah bantal, dan di bawah bantal itu bagian daripada urf kita bahwa itu adalah hirz, maka si pencuri layak potong tangan gitu. Makanya koruptor tuh kagak dipotong tangan pantasnya, karena duitnya tuh kagak dari kotak. Karena duitnya dipegang sendiri, dia kelola sendiri. Yang pantas tuh hukum mati kan gitu, ta'zir. Wal qabdu fil buyu, atau juga qabd, serah terima secara dalam jual beli, secara jadi dikembalikan kepada urf. Wa bayanuhu, dan contoh penjelasan tentang ihya ini bisuwarin, banyak contohnya gambarannya. Minha salah satunya idza arada, kalau ada orang yang pengen ihya ul mawatu al maskan, untuk dijadikan tempat tinggal, dia datang dari daerah tertentu, datang ke daerah tersebut kosong, enggak ada tuannya, dia melakukan okupasi pendudukan. Buat apa? Mau dijadiin rumah. Nah, gitu. Fayush, kalau mau dijadiin rumah, fayush tarotu, maka disyaratkan at-tahwitu, disyaratkan dia bangun tahwit. Tahwit itu dia tembokin, disyaratin untuk bangun ha'id, tembok. Iya. Imma bi ahjarin, temboknya bisa jadi dengan batu-batuan. Au ajirin, ajirin itu batu bata. Kalau kita sekarang mungkin hebel gitu. Bi ahjarin au ajirin au tinin, atau dari tanah. Au khasyabin, atau dari kayu. Au kosobin, dari kosob itu apa? Bambu gitu. Jadi kalau emang pengen apa namanya dibangun rumah, kasih tanda bahwa mau dibangun rumah. Tanda yang biasa orang untuk membangun rumah, ya bikin temboknya aja. Bikin temboknya dulu. Tahwid. Dengan apa batu-batuan bisa, dengan batu bata bisa, dengan tin, dengan tanah bisa, au khasabin atau juga dengan bambu, bihasabil adati, sesuai dengan kebiasaan. Wa yushtaratu aydan, dan disyaratkan juga, taskiful ba'di wa nasbil ba'd. Taskif disunahkan, disyaratkan juga taskiful. Taskif itu bikin atap. Jadi udah dibangun nih temboknya, kasih atap. Taskiful ba'd, tapi sebagiannya saja. Sebagian daripada yang udah ditembokin dikasih atap. Kan katanya mau jadi maskan, gitu. Mau jadi rumah, mau jadi tempat tinggal. Ya bikinin atap dong, sebahagiannya aja. Syaratnya ya, tapi kalau bagusnya kan semuanya. Wanas bil bab, dan juga bikin pintu. Alas alal asahi fihima, menurut pendapat yang sahih dalam dua ini taskif. Jadi kan yang dimaksudnya bahwa yang sepakat itu tahwid, bikin tembok yang disepakati. Kalau bikin atap dan juga pintu, disyaratkan juga apa enggak? Disyaratkan. Menurut pendapat yang sahih disyaratkan. Jadi bikin atap sekaligus. Kenapa harus pakai atap? Karena kan maskan. Kalau maskan buat tempat tidur, buat istirahat. Kalau enggak ada atapnya ya orang jadi ragu. Maskan apa bukan? Jadi tidak memenuhi kriteria untuk dikatakan ihya. Jadi kalau mau ahya ul mawat, ingin harus serius. Mau maskan, apa mau makwal hayawan, apa mau mazro'ah, apa mau bustan, gitu. Kalau yang namanya maskan itu, tembokin. Bukan cuma ditembokin, kasih atap. Sekarang bikin pintunya, masa enggak ada pintu? Wala yushtaratu sukna bihalin. Walaupun tidak disyaratkan, langsung ditinggali bihalin seketika itu. Ya biarin dibangun dulu, tinggalnya di mana. Tapi yang pasti itu dijadiin maskan dulu. Walaupun tidak disyaratkan sukna, tidak disyaratkan langsung ditempati. Biharin ketika itu. Waqala al-mahamili, Imam al-mahamili mengatakan, al-iwa'u ilaihi ilaiha syar'u. Al-iwa. Al-iwa itu ya tidur maksudnya. Iwa itu kan ya ja'aluhu malja'an. Menjadikan tempat tersebut sebagai malja'. Malja itu apa sih bahasa Indonesianya? Tempat tinggal. Ma'wa itu tempat tinggal. Biasanya disebut dengan istilah tempat tinggal orang yang gak punya rumah tuh malja. Malja'ul aitam. Ma'wal aitam. Nah, gitu. Ma'wal aitam. Ma'wal itu ya tempat tinggal. Jadi kata Imam kata Imam Taqiyuddin Ali, ini tidak disyaratkan langsung tinggal. Tapi kita kata Imam Al-Mahamili, wa al-iwa'u bersemayam di situ, bersemayam dalam arti iwa. Iwa itu apa? Iya, ya ja'aluhu ma'wa, menjadikan tempat itu sebagai ma'wa, sebagai tempat tinggal, tempat istirahat. Syarat itu disyaratkan. Qultu, kata Imam Taqiyuddin Ali ini rahimahullah, beliau mengatakan, nasbul abwabi mafqudun. Itu mendirikan pintu, syarat mendirikan pintu bagi orang yang ingin ihya'ul mawatnya buat jadi maskan, buat jadi rumah. Nasbul abwabi mafqud. Nasbul abwabi itu membuat pintu. Mafqudun itu tidak ada atau tidak kita lihat. Fi kathirin min qural bawadi. Di banyak desa-desa pelosok. Jadi kalau kita datang ke, jadi Imam Taqiyuddin Ali ingin membandingkan apa yang disebutkan oleh ulama dalam kitab dengan fakta yang ada di kebanyakan masyarakat. Fi qura al-bawadi, di desa-desa al-bawadi, bawadi itu pelosok ya desa gitu. Itu tidak terlihat orang kalau bikin rumah ada pintunya enggak. Nasbul abwab. Wa qad taradat adatuhum, dan sudah terulang, taradat istamarra, terulang adatuhum, kebiasaan mereka, bi ta'rid khashabin faqat, cuman make khashab. Ta'rid, ta'rid itu ya apa? Ta'rid, arid itu kan lebar, melebarkan, jadi melebarkan bambu kayu saja, cuman tanda kalau ini tempat tinggal, jadi enggak ada pintunya gitu, enggak ada pintunya. Kayak semacam, iya, jadi kalau kita pernah ke, apa sih namanya, kan ada tuh ya beberapa furniture yang menjual hanya kayu yang berdiri sebagai halangan untuk pintu WC. Nah, kayak model gitu. Jadi dia nggak punya pintu, cuman masuknya tuh dari samping. Gitu. Jadi cuman untuk menghalangi pandangan. Ta'rid khosyab. Jadi khosyabnya tuh ditarid, dijajarkan hanya untuk menghalangi pandangan orang dari luar. Itu kebiasaan orang bawah di nggak ada pintunya. Di beberapa WC kamu pesantren kan juga gitu, nggak ada pintunya. Jadi temboknya ya begitu tuh. Nah, jadi dia masuk dari sini, nah begitu. Jadi nggak ada pintunya. Dulu soalnya kalau pakai pintu dirusakin, santri kan iseng tangannya. Aduh, susah. Pintunya dirusakin. Waqad ittaradat 'adatuhum bi ta'rid khashabatin faqat. Fal muttajah. Maka pendapat yang sahih dalam masalah apakah harus dibikin pintu atau enggak, fi mithli dzalika dalam masalah ittiba'u 'adatihim, ngikutin kebiasaan mereka aja. Orang sini kalau yang namanya buat maskan tuh ada pintunya apa enggak? Kalau ada ya bikin, kalau enggak ya enggak usah. Wa la'alla man syarata nasbal abwabi. Bisa jadi, mungkin saja orang yang mensyaratkan bikin pintu, kalamuhu mahmul, perkataannya itu dipahami, ala manittaradat nahiyatuhum bidzalik, perkataannya dipahami untuk orang-orang ittaradat nahiyatuhum, yang kebiasaan nahiyah, nahiyah itu kota, yang kebiasaan kota tempat tinggal mereka, bidzalik, dengan itu, kalau mau bikin rumah ya pakai pintu, gitu. Artinya jadi kebiasaan aja, maksudnya, kalau emang mau ihya-nya buat maskan, ya bikinlah maskan sesuai dengan kebiasaan orang setempat. Artinya sebelum apa namanya, kalau tidak melakukan apa yang menjadi kebiasaan, maka tidak dikatakan ihya. Wa minha, salah satu contohnya lagi, idza arada bustanan. Kalau ada orang yang ingin ihya mawat jadi bustan, jadi kebun. Au karoman atau karman. Karman itu mazra'atul ainab, kebun kurma, bukan kebun anggur, kebun anggur. Jadi ada orang yang ingin jadikan kebun atau karman atau kebun yang khusus buat anggur, itu namanya karman. Fala budda min tahwidzih, maka yang pertama harus bikin tembok jadi pembatas. Wa yarji'u fi tahwidihi ilal 'adah, dan kembali kepada kebiasaan. Soal tahwidnya, yarji fi tahwitihi, dia kembali kepada bikin temboknya itu ilal ada, kembalikan kepada kebiasaan. Jadi maksudnya orang sini kalau bikin tembok mau jadi kebun tuh gimana sih? Oh, bikin aja seukuran sepinggang gitu. Taruh kayu seukuran sepinggang, enggak usah tinggi-tinggi. Memang biasanya begitu di sini. Atau taruh aja batu dijajarin. Nah, memang biasanya begitu di sini. Qala Ibnu Kajjin, itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Kajjin, fa in kanat 'adatu tilkal baladi bina'ul judrani, kalau memang kebiasaan orang setempat bina'ul judran, membangun tembok, ishturita, maka disyaratkan bangun tembok, tembok disyarat. Gitu. Ini agak ini ya, kalau kita saya enggak tahu ya. Kan ada banyak beberapa bab fikih itu yang kita sama sekali enggak ngamali. Disebutin dalam kitab-kitab fikih yang sama sekali mungkin seumur hidup kita enggak ngamalin. Semacam sholat pakai sendal, termasuk ini ihya ul mawat. Saya enggak tahu kita bisa amalin apa enggak gitu. Ihya ul mawat, kemudian bayi apa namanya, bayul abik, jual beli budak kan begitu. Syariatnya ada begitu. Tapi setidaknya belajar kita tentang ini jadi pahala kan gitu. Karena untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Wa in kana tahwitu bi qassabin aw syaukin. Kalau seandainya ustur itu. Jadi maksudnya fa in kanat 'adatu tilkal baladi bina'ul judrani usturita. Kalau seandainya kebiasaan negeri tersebut emang bangun tembok, usturita, maka disyaratkan bangun tembok. Wa in kana tahwitu bi qassabin wa syaukin. Ah, kalau seandainya tahwid bikin temboknya biqasabin, dengan bambu, wasyaukin atau ada durinya, jadi bambu duri atau cuman durinya aja, warubbama tarukuhu, atau bisa jadi dibiarin aja, ditinggalin aja, utubirat adatuhum, maka kebiasaan mereka itu jadi perhitungan gitu. Well, ya, artinya tinggal lihat kebiasaannya. Kebiasaannya emang orang pakai tembok, ada yang pakai papan, ada yang pakai apapun, terserah. Bahkan kalaupun ditinggalin saja, cuma naruh pohonnya doang begitu. Ya udah enggak apa, emang kebiasaan mereka begitu. Wa yu'tabaru ghorsul asjari 'alal madhhab. Tapi yang jadi standar utama ghorsul asjar, ditanamin pohon gitu. Yang namanya buat bustan kan, buat kebun ya ada pohonnya. Pohonnya tanam walaupun enggak ada temboknya. Tapi itu tu'tabar. Yu'tabaru ghorsul asjari itu menjadi utama. Adal madhab menurut pendapat madhab, li'annahu mulhaqun bil abniyah, karena itu kita kelompokkan dalam bangunan kebun tersebut, pohon tersebut. Wa kadza baqiyatu suwari, begitu juga gambaran ihya-ihya yang lain. Yu'tabaru fiha al-'urfu, yang jadi standar dalam ihya adalah al-'urf, kebiasaan. Wallahu alam. Qala, kemudian kata imam, ini enggak ada judul baru ya. Apa namanya, Ustaz Zulkifli. Di sini sebenarnya selesai nih, bab Ihya'ul Mawat selesai. Wallahu alam, selesai bab Ihya'ul Mawat. Sekarang bab baru nih. Wa yajibu badlul ma'i bisala. Ada gak judulnya? Di sini gak ada judulnya. Jadi kasih judul nih. Judulnya apa ya ini? Wa yajibu badlul ma'i bisala sati syara'id. An-nasu syuraka'u fil ma'. Judulnya gitu. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nasu syuraka'u fi thalas. Orang-orang itu, kita manusia itu ada tiga hal yang kita tuh enggak boleh jual beli. Kita harus bareng-bareng. Al-ma'u wal-kala'u wan-nar. Api, air, al-kala. Al-kala itu rumput-rumputan. Bagian mengatakan tanah, bukan tanah tapi rumput-rumputan. Nah, ini bab baru nih sebenarnya, ini fasal baru. Wa yajibu badlul ma'i, wajib bagi seseorang badlul ma'i, memberikan. Iya, di saya juga masih lanjutan dari Ihya'ul Mawat, tapi udah beres Ihya'ul Mawat. Ini bab baru, mungkin kita bisa bilang badlul ma' kan gitu. Syurutu wujubi badlul ma', atau kita kasih judulnya An-nasu syuraka'u fil ma', gitu. Orang-orang syuraka berkongsi dalam masalah air. Jadi sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, yang mana ada tiga perkara di mana orang itu bersyuraka, berkongsi, tidak boleh ada jual beli. Pertama air, kedua al-kala rumput-rumputan, ketiga an-nar yaitu api. Begitu. Nah, tapi apa iya, maksudnya apa iya kalau dikatakan Nabi Muhammad air itu enggak boleh jual beli, terus kemudian kita asal ambil air orang gitu. Nah, ini yang dijelasin. Wa yajibu badlul ma'i bi salasati syara'ita. Dan diwajibkan badlul ma'i, memberikan air secara gratis. I'ta al-i'ta majanan. Jadi badl itu memberikannya secara sukarela. Itu namanya badl. Badlul ma'i bi salasati syara'it, dengan tiga syarat. Jadi untuk dikatakan wajib kita berbagi air, syaratnya tiga. Kalau tiga ini tidak terpenuhi, kita enggak wajib. Artinya untuk menjalankan hadis Nabi, an-nasu syuraka'u fi thalas, itu ada syaratnya. Kalau air nih syaratnya ada tiga. Ayyafdhulu, ayyafdhula an hajatihi, air yang dia beri haruslah yafdhul, lebih dari hajat dia. Hajat dia sekian liter dan dia punya lebih, maka dia wajib itu berbagi, karena al-ma itu bagian daripada air, itu bagian daripada perkara yang tidak boleh diperjualbelikan. Aslinya begitu tuh. Itu kan dulu pernah dimuktamarin soal perusahaan air itu, karena aslinya air itu adalah milik negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya, kan begitu bab, apa namanya, bunyi pasalnya. Makanya air-air yang dijual sekarang tuh bukan jual beli air, tapi biaya kemasannya, begitu. Biaya kemasannya, walaupun kita nggak tahu, jangan-jangan emang harganya tuh harga air juga kan gitu ya. Namanya kita orang kecil nggak bisa ngapa-ngapain, tapi aslinya begitu. Ayyafdhula an hay, tapi itu di muktamar kan dibikin halus, berarti kalau nggak boleh jual beli ya, yang kita beli itu apa kan, kalau dilarang yang beli sama yang jual juga nggak boleh. Nah, tapi itu dibikin hilah bahwa apa yang kita beli itu bukan beli air, tapi kita beli kemasannya, mengemas itu, nyedot airnya dari gunung, kemudian taruh di poran besar, kemudian disuling jadi murni, bersih, kemudian dikemas, kemudian dikirim. Nah, itu yang kita bayar, jasa kemasannya begini. ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط, wajib untuk kita memberikan air secara majanan, secara gratis, بثلاثة شرائط, dengan tiga syarat. Apa syaratnya? أن يفضل عن حاجته, dia airnya harus lebih daripada hajat dia. Hajat dia sampai 10 liter, dia punya 20 liter, berarti 10 liter wajib dibagi-bagi. Kemudian yang kedua, وأن يحتاج إليه غيره, udahnya dia kelebihan. Yang kedua, orang lain butuh. Ayyahtaja ilaihi wairuhu, dibutuhkan oleh orang lain. Maka kalau kita kelebihan tapi orang lain kagak butuh, ya enggak wajib. Jadi yang wajib itu ketika ada orang yang butuh. Wa ayyakuna, dan syarat yang ketiga, air yang ada itu mimma yastakhlifu fi bi'rin. Mimma yustakhlafu adalah air yang bisa ganti ulang, terisi ulang otomatis, fi bi'rin, di sumur, au ainin, atau mata air. Jadi maksudnya itu adalah kalau airnya muncul dari sumur, yang airnya kalau kita sedot nggak habis-habis, yustakhlaf, terus berganti. Tapi kalau kita punya air cuma di galon, ini kan kalau galon, kalau kita kasih orang habis sudah, nggak ada ganti. Kalau sumur kan nggak, kalau sumur kita sedot ya nggak habis, namanya juga sumur, mata air kan begitu. Maka itu tiga syaratnya untuk dikatakan baru berbagi. Tapi tiga ini nggak mutlak nih, karena ternyata kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, a'lam annal ma'a ala qismain, ketahuilah saudaraku bahwa air itu ada dua bagian, ada dua jenisnya. Ahaduhuma, yang pertama, ma'un nabi'un fi mawdhi'in la yahtassu bi ahadin. Air yang muncul, la fi mawdhi'in, di tempat, la yahtassu bi ahadin, yang tidak pernah terikat dengan satu perusahaan manapun. Maksudnya yang tidak pernah terikat dengan siapapun. Jadi tempat air ini muncul di tempat umum, di tempat yang tidak dimiliki oleh siapapun. Yang kalau sekarang susah gitu. Kan ya, pantai orang Jakarta itu tidak bisa menikmati pantai, harus bayar. Padahal pantai itu bagian dari kotanya dia gitu. Makanya agak heran juga kita ini. Ya beginilah gitu. Mudah-mudahan kapan waktu ya gitu. Saya jadi anggota dewan gitu. Wah. Ya, jadi anggota DPR apa jadi gubernur apa jadi apa gitu, kita bikin aturan sesuai. Wah, banyak yang demo terakhir. La yahtassu bi ahadin wala sun'a li adamiyin, dan tidak dibikin oleh orang, fi inbatihi, dan tidak ada campur tangan manusia, fi inbatihi, dalam hal mengeluarkan air tersebut. Inbat itu ikhraj, mengeluarkan, au ijra, atau mengalirkan. Jadi ini air munculnya di tempat yang tidak dimiliki siapapun, dan keluarnya dari tanah tidak ada campur tangan. Berarti ini al-ma' al-ilahi, air ilahi gitu. Air yang mana campur tangan manusia tidak ada, dia muncul sendiri karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia keluar. Seperti apa? Kal furat, seperti furat. Furat itu sungai ya, nama sungai di Irak. Wajayhun, dan juga sungai Jayhun. Jayhun itu sungai yang membelah antara Turkmenistan, Tajikistan ya. Turkmenistan, Tajikistan, siapa lagi? Pokoknya dekat Iran sebelah sana. Iran ke bawah itu. Jayhun. Sungai Jayhun. Itu ada tiga negara tuh yang nempel sama sungai Jayhun. Turkmenistan, satu lagi Tajikistan, ya saya lupa, pokoknya yang tantan begitu tuh Jayhun. Ntar buka di Google, apa namanya, di map. Kalfurati wa Jayhun wa uyunil jibal, dan juga uyun, mata air dari gunung. wasuyulil amtar, dan aliran air hujan, fannasu fiha sawa, maka manusia dalam air-air itu semuanya sama. Uyunul jibal, itu kan aqua, semuanya kan dari uyunul jibal itu. Kita semuanya sama tuh, enggak bisa bayar. Naam, in qallal ma'u, kalau airnya sedikit, aw dhaqal mashrah, atau sempit jalannya, qaddima sabiqu, maka didahulukan orang yang lebih dulu datang, wa in kana dha'ifan, walaupun orangnya lemah. Gitu. Mana nih orangnya lemah? Iya. Ini dikatakan la'alla qawlahu wa in kana dha'ifan ta'rid bima yaf'aluhu dhanamah. Itu sebagai ta'rid apa? Mengungkapkan apa yang terjadi daripada pemimpin zalim ketika itu di zaman Imam Taqiyuddin Al-Husni, bahwa banyak pemimpin yang melarang orang lemah untuk ngambil air karena kelamaan mungkin ya, begitu ya. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Wa in kana dha'ifan liqadha'i syar'i bidzalika, karena memang jalannya cuma segitu. Ya udah yang depan duluan walaupun lemah. Fa in ja'u ma'an, kalau mereka datangnya bareng-bareng, ukri'a. Ukri'a itu ya dibagi-bagi. Di apa yang ukri itu di apa sih bahasa Indonesianya, di ukri'a itu lotre, apa sih lotre? Jadi susah ngomongnya. Undi, ya Allah, diundi. Ukri'a, diundi gitu. Kalau datangnya bareng diundi, tapi kalau datangnya duluan yang duluan gitu. Wa in jaa wahidun yuridu saqiya. Kalau ada orang yang datang, tapi datangnya bukan buat minum, tapi buat nampung, kemudian dia buat bagi-bagi lagi ke orang. Gitu. Wa hunaka muhtajun li syurbi, dan di antara mereka ada yang butuh untuk minum. Jadi ada orang yang mau ngambil dalam partai besar untuk dibagi-bagi lagi begitu. Kemudian ada orang yang datang buat minum. Falladhi yashrabu aula, maka yang datang buat minum diutamakan, lebih dulu diutamakan. Qalahul mutawalli, itu yang dikatakan oleh Imam Al-Mutawalli, wa man akhadha minhu syai'an fi ina'in aw haudhin. Ya bahasanya memang begitu, collective property. Iya betul, konsep kepemilikan umum gitu. Betul itu. Cuman memang aplikasinya tidak semudah yang dibayangkan. Karena ternyata banyak biaya-biaya atau banyak cost yang keluar untuk menjadikan itu muhayya, tersedia bisa dimanfaatkan untuk umum. Maka biaya tahyiahnya itu yang kemudian dikenakan gitu. Walaupun di sini dijelasin, di sini sih enggak dijelasin. Wa in ja'a wahidun yuridu saqiya wa man akhadha minhu syai'an. Siapa orang yang udah ngambil dari sumur nih, katakanlah dari sumur, dari sungai udah ngambil nih. Fi ina'in, kemudian dia taruh di ina, wadah, di dirigen, di botol, di apapun, atau haudin itu ya apa? Haudin itu ya wadah besar. Malakahu, maka itu jadi milik dia. Walam yakun li ghairihi, enggak boleh orang lain muzahamatuhu untuk nyempit-nyempitin dia min fihi. Artinya gua udah dapat nih. Ini apa namanya? Dempetin. Ambil tuh botol, ambil. Wah, enggak boleh tuh. Gitu. Atau dia ngangkutin pakai botol, ditaruh dia punya kolam di samping rumah. Maka yang samping rumah, kolam samping rumah tuh enggak boleh ada orang lain muzahamatuhu, berbondong-bondong datang ambil. Itu jadi milik dia. Karena udah dapat di hersisnya dia. Di inaknya dia. Tapi kalau yang dari sumbernya sungai itu yang milik umum begitu. Kama lau ihtatoba, sebagaimana kalau orang ngambil kayu bakar, apa yang dipotong ya punya dia gitu. Sedangkan kayu bakar kan aslinya kepemilikan umum juga. Itu kan al-kala, bagian daripada al-kala. Hadza huwa sahih, inilah pendapat yang sahih, alladzi qata'a bihil jumhur, yang mana itu yang dikuatkan oleh jumhur ulama. Wallahu a'lam. Ntar kesusahan ini besok ya. Insyaallah besok. Jadi ada air yang memang umum yang itu jadi kepemilikan umum kita. Tapi yang kismusah ini al-miyahul mukhtasah, air yang memang dikhususkan kepemilikannya. Yang ini yang enggak bisa dibagi-bagi. Tapi kalau yang umum itu yang bisa dibagi-bagi. Jaihun, Furat, Sungai Jaihun. Kalau di Mesir Sungai Nil. Kalau di kita Sungai Cisadane. Walaupun mungkin enggak layak untuk dijadikan air minum. Tapi itu airnya umum. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjut besok. Dan besok masih juga kita lanjutkan kitab Jawahir Kalamnya. Besok ya, besok pagi insyaAllah. Jadi besok subuhnya ada Kifayatul Akhyar. Paginya apa namanya live Jawahir Kalamiyah. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Mohon koreksi dari para asatid, guru-guru, para tokoh masyarakat, para ajengan yang melihat kajian ini baik live atau rekaman, untuk mohon koreksi dari bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.